Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai di bab yang ke-50, bab tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibawakan sejumlah ayat. Ya, di antaranya surat Hud ayat 102 sampai 106. Allah katakan wa kadzalika akhdhu rabbika, demikianlah hukuman dari Tuhanmu, idza akhadhal qura, jika dia menimpakan hukuman pada sejumlah kampung, wa ya zalimatun, itu adalah kampung yang penduduknya adalah penduduk yang berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya hukuman Tuhanmu itu pedih dan keras. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat tanda, liman khafa adzabal akhirah, bagi siapa saja yang memiliki rasa takut dengan akhirat. Dzalika yaumun majmu' lahun nas, itu adalah hari di mana manusia dikumpulkan untuk itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk mendapatkan hisab. Wa dzalika yaumun masyhud, itu adalah hari yang disaksikan, yaitu disaksikan oleh seluruh makhluk. Wa man akhiru illa li ajalin ma'dud, dan kami tidaklah menunda kecuali untuk batas waktu yang telah ditentukan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idznihi, dan ketika hari tersebut tiba, ya, maka ketika hari itu tiba, maka tidak ada satupun jiwa yang bisa berbicara illa biiznihi, kecuali dengan izin dia Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqi wa sa'id, di antara manusia yang dikumpulkan pada hari itu ada yang celaka calon penghuni neraka, dan ada yang bahagia calon penghuni surga. Fa amal ladzina saqu fafinar, maka orang yang sengsara itulah orang yang tinggal di neraka. Lahum fiha, bagi mereka di neraka zafir, zafir itu mengeluarkan napas, wasahiq, dan sahiq itu menarik napas dalam rangka merintih. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-28, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan dia Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Demikian juga firman Allah di surat Abasa, Allah katakan hari kiamat adalah hari yafirul mar'u min akhihi, seseorang itu lari menjauhi saudaranya, saudara kandungnya, saudara seayah dengannya, tidak mau didekati oleh saudaranya. Wa ummihi wa abihi, di hari itu manusia lari dan tidak mau didekati oleh ibunya, didekati oleh ayahnya. Wa sahibatihi wa banih, bahkan tidak mau didekati oleh istrinya dan anaknya. Kenapa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, karena pada hari itu setiap orang itu memiliki urusan yang menyibukkannya masing-masing. Dia tidak sempat memikirkan orang lain, bahkan dia tidak ingin dimintai bantuan oleh orang lain. Dan demikian beratnya hari kiamat Allah ceritakan di surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai seluruh manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan karena kiamat itu satu hal yang sangat-sangat mengerikan. Yauma tarawnaha, pada hari itu ketika kalian melihat kekuncangan tersebut, tadhalu kullu imra'atin amma ardu'at, maka perempuan yang menyusui itu lupa dengan bayi yang disusui. Seandainya pada hari kiamat, andai pada hari kiamat dijumpai seorang ibu yang sedang menyusui bayinya, maka ibu ini lebih memikirkan dirinya sehingga lupa dengan bayi yang dia susui, karena demikian ngerinya keadaan pada hari kiamat. Bahkan seandainya ada wanita hamil melihat dan menyaksikan hari kiamat, maka Allah katakan wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Semua wanita yang hamil begitu menyaksikan kiamat, langsung otomatis melahirkan, langsung terjadi abortus. Maka karena ketakutan yang luar biasa, maka akan terjadi abortus gara-gara melihat kengerian pada hari kiamat. Wa taranasa sukara wa mahum bisukara, maka kalian saksikan manusia itu seakan-akan mabuk padahal mereka mabuk, mereka jalan sempoyongan, mereka bertindak sebagaimana perbuatan orang yang tidak menggunakan akal, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, namun itu terjadi karena siksaan Allah itu demikian kerasnya. Kemudian firman Allah di surat Ar-Rahman ayat yang ke-46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa saja yang takut ketika dia berdiri di hadapan Tuhannya, takut dan khawatir tentang nasibnya saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal, siapa yang punya rasa takut seperti ini, maka takutnya di dunia akan berbuah rasa aman di akhirat, maka untuknya jannatan, dua surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tur, Allah katakan wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun, dan sebagiannya menjumpai, menghadap kepada sebagian yang lain, yatasaalun, saling bertanya. Kalau mereka mengatakan inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, sesungguhnya kami sebelumnya fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kami, kami adalah musyfiqin, orang yang merasakan ketakutan. Famanallahu alaina, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kami, wawaqana adzabas samum, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dari siksa neraka. Maka mereka ini orang-orang yang selamat dari siksa neraka, mereka adalah orang yang ketika di dunia merasa takut mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut di akhirat berbuah rasa aman, merasa takut di dunia berbuah rasa aman di akhirat. Inna kunna min qablu nad'uh innahu wal barur rahim, sunya kami sejak dulu, sejak kami di dunia, nad'uh kami menyembahnya, sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha baik, dan sesungguhnya dia adalah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan ayat berkenaan dengan hal ini yang memberikan pesan untuk memiliki rasa takut kepada Allah itu kathiratun jiddan, ayat-ayat dengan pesan ini sangat banyak sekali, maklumatun, ayat-ayat yang telah diketahui. Wal ghardu, dan tujuan dari Al-Imam An-Nawawi membawakan sejumlah ayat-ayat di atas adalah al-isyaratu ila ba'diha, adalah mengisyaratkan atau mengutip sebagian dari ayat-ayat tersebut. Waqad has kutipan yang dimaksudkan telah terwujud dan telah dilakukan. Penjelasannya, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di bab yang ke-50 membawakan bab tentang rasa takut, yaitu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Subhanahu wa ta'ala wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa dan memiliki dua perasaan, di satu sisi perasaan takut dan di sisi yang lain berharap, rasa senang dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim ketika ingat dosa-dosanya dan betapa banyaknya perbuatannya yang jelek, yang nilainya maksiat, takut kepada Allah. Namun ketika ingat dan melihat amal perbuatannya yang baik, dan boleh jadi amal tersebut bercampur dengan sedikit ujub, bangga karena telah berbuat, wal idlal dan merasa telah berbuat, wal idlal alallahi, telah merasa berjasa kepada Allah dengan amal soleh yang dilakukan, maka timbullah juga rasa takut. Demikian juga seorang muslim ketika dia memperhatikan amal solehnya, amal baiknya yang boleh jadi terkena syai'un minariya, terkena campuran riya, maka juga kembali takut. Namun ketika ingat dan melihat bahasanya Allah adalah zat yang maha pemaaf, Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah adalah zat yang maha pemurah, Allah adalah zat yang maha halim, dia bukanlah zat yang pemarah, dan dia adalah zat yang maha penyayang, maka ketika itu timbullah harapan dalam hati orang yang beriman, sehingga seorang muslim itu berputar antara rasa takut dan rasa harap, hatinya berada di antara dua keadaan, itu harap-harap cemas. Maka Allah Ta'ala firmankan, walladzina yu'tuna ma'atau, maka mereka orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu mereka melakukan berbagai macam amal saleh, wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan, yaitu kekhawatiran amalnya tidak diterima, annahum ila rabbihim raji'un, bahasanya mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Maka Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 bahasanya orang-orang yang beriman adalah orang yang melakukan berbagai macam amal saleh, dan mereka tidak sombong, tidak ujub, tidak menepuk dada dengan amal saleh yang dilakukan, dan mereka melakukan berbagai macam amal saleh, dan hati mereka khawatir, cemas, khawatir tidak Allah terima, karena sadar diri bahwasanya amal yang dilakukan itu tidak sempurna, banyak kekurangannya, tidak sempurna, tidak ideal khusyuknya dan sebagainya. Oleh karena itu maka sepatutnya bahkan wajib perjalanan manusia dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berputar antara rasa takut dan harap. Mana yang lebih dominan, apakah harapnya ataukah takutnya ataukah setara? Kata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, yambari ayakuna khawfuhu wa roja'uhu wahid, sepatutnya kadar rasa takut dan kadar rasa harap itu setara. Ya, menurut Imam Ahmad, kata beliau, jika ada salah satu yang lebih dominan, halaka sahibuhu, maka celakalah orangnya. Karena jika rasa takut itu terlalu dominan, maka yang terjadi adalah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika berharap itu terlalu dominan, maka nanti meremehkan dosa dan maksiat. Karena jika rasa harap itu yang lebih dominan, jadilah orangnya merasa aman dari azab Allah. Jika rasa takut yang dominan, maka akan berdampak menjadi putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya jelek. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, Imam Ahmad mengatakan kadar rasa takut dan rasa harap itu hendaknya setara. Kemudian setelah membawakan judul rasa takut kepada Allah, Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan sejumlah ayat yang konteksnya seputar rasa takut. Di antaranya firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-28, wa yuhadzirkumullahu nafsah. Allah takut-takuti dirinya, kalian dengan dirinya. Artinya Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti kita dengan dirinya. Bahasanya dia Allah akan menghukum kita karena kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Demikian juga Imam Nawawi bahkan surat Al-Hajj ayat yang pertama dan yang kedua tadi sudah kita terjemahkan. Demikian juga wa hadza aidan, demikian juga di ayat ini Al-Hajj ayat pertama dan yang kedua, fihi isinya wajib atas semua manusia untuk merasa takut dengan hari yang demikian menakutkan, yaitu hari kiamat, yang Allah berfirman tentangnya, di hari itu setiap ibu yang menyusui bayinya lupa dengan bayinya, dikarenakan ahwal, kengerian, wal afza' dan ketakutan yang demikian luar biasa yang terjadi pada hari itu. Demikian juga seandainya ada wanita hamil melihat kiamat, maka seketika langsung keguguran. Dan kalian lihat manusia mabuk, yakni mastuhin. Mastuhin artinya laisa indahum ukul, seperti orang tidak punya akal, padahal bukan mabuk. Walakin adzaballahi syadid, namun itu terjadi karena siksa Allah yang demikian kerasnya. Demikian juga di surat Abasa, Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari kiamat, di hari mahsyar, orang itu lari, tidak mau didekati oleh keluarganya, oleh saudaranya, oleh ayah dan ibunya, bahkan oleh istri dan anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan," dan orang yang merasa takut dan khawatir nasibnya saat berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar, untuknya dua surga. Makna ayat, siapa yang khawatir saat dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena setiap orang akan berdiri, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya, maka siapa yang merasa khawatir akan mendapatkan hukuman pada saat itu, untuknya dua surga. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan wa min dunihima jannatan, dan selain dua surga itu ada dua surga yang lainnya. Berarti kesimpulannya ada empat jannah, ada empat surga bagi siapa saja yang khawatir dan takut saat berdiri di hadapan Allah di hari mahsyar. Namun manusia dalam masalah ini bertingkat-tingkat. Kemudian kembali ke matan, dan hadis-hadis tentang rasa takut kepada Allah itu juga banyak sekali. Kami akan sebutkan kata Imam Nawawi, taufan sebagian darinya, wabillahi taufiq. Di antara hadis yang mengandung pesan untuk punya rasa takut adalah khawatir su'ul khatimah. Di antara hadis yang muatannya adalah pesan untuk memiliki rasa takut dan khawatir adalah hadis yang isinya adalah pentingnya takut dan khawatir akhir kehidupan yang jelek. Yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan dia adalah seorang yang membawa kabar yang benar dan diberi kabar yang benar, yaitu kabar wahyu. Nabi katakan sunya in ahadakum yujma'u khalquhu, sesungguhnya penciptaan manusia itu terjadi di perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk zigot, pertemuan antara sel telur dengan air mani laki-laki. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi darah yang menggantung di dinding lahir, di dinding rahim selama 40 hari. Kemudian jadi mudghah, sekerat daging selama 40 hari. Setelah itu dikirimkanlah malaikat. Malaikat meniupkan padanya roh, dan malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, mencatat rezekinya, ajalnya, kemudian yang ketiga amalnya, kemudian yang keempat nasibnya nanti di akhirat, apakah dia orang yang celaka calon penghuni neraka atau orang yang bahagia calon penghuni surga. Kemudian Nabi mengatakan walladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia, sungguh ada orang yang la ya'malu bi amali ahli jannah, yang amalnya di awal hidupnya adalah amal penduduk surga, rajin ke masjid, rajin sholat dan seterusnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira', sehingga seakan-akan jarak dia, ini jarak dirinya dengan surga itu hanya satu hasta saja. Faisbiku alaihil kitab, namun ternyata catatan takdir mendahuluinya. Maka di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penduduk neraka, meninggalkan sholat, murtad, menyembah berhala, pasang sesaji, percaya dukun, setelah tuanya padahal dulunya remaja masjid, dulunya aktivis masjid, tuanya malah jadi dukun misalnya. Maka faidakhuluha, maka di akhir hidupnya dengan akhir yang buruk, dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum, ada juga orang yang layak malu bi amali ahli nar, memulai hidupnya dengan perbuatan penghuni neraka, dengan berbagai macam bentuk maksiat, ternyata Allah bukakan hatinya untuk bertobat. Ya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira', ketika masih rajin beramal dengan amal penghuni neraka, maka seakan-akan jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Hasta itu adalah ujung jari tengah sampai siku. Faisbiku alihil kitab, mencatatan takdir mendahuluinya, Allah bukakan pintu hatinya untuk bertobat. Faya'malu bi'amali ahli jannati, maka di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penduduk surga, dan meninggal dunia dalam keadaan beramal dengan amal penduduk surga. Fayadkhuluha, sehingga masuk surga. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tentu hadis ini hadis yang menakutkan dan hadis yang memberikan pesan pada kita untuk jangan merasa aman dengan ketaatan yang sudah kita lakukan, dengan kebaikan, dengan ibadah yang kita kerjakan. Jangan merasa aman, jangan apalagi merasa bangga. Siapa tahu kita adalah malah kategori orang yang pertama, awal hidupnya baik kemudian ditutup dengan keburukan. Dan hadis ini dalil mengajari kita untuk tidak menghina ahli maksiat, mendakwai beda dengan menghina, karena dakwah itu mengajak bukan mengejek. Maka hadis ini memberikan pesan utama agar jangan mengejek pelaku maksiat. Ini kita diperintahkan untuk mendakwai dan mengajak ahli maksiat, bukan mengejek ahli maksiat, karena boleh jadi dia bisa bertukar tempat dengan kita nanti di akhir hidupnya ternyata. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia menyebutkan di bab rasa takut ini adalah rasa takut, dan beliau ingatkan untuk jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Maka beliau bawakan hadis dari Ibnu Mas'ud yang merupakan salah satu hadis di Al-Arba'in An-Nawiyyah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, beliau adalah seorang yang benar informasi yang disampaikan, dan karena beliau adalah seorang yang mendapatkan informasi yang benar dan akurat, yaitu informasi wahyu. Apa beda shadiq sama masduq? Shadiq fima yaqulu, benar dalam apa yang disampaikan dan apa yang diinfokan. Wal masduq fima yuha ilaihi minal wahyi. Masduq artinya mendapatkan berita yang benar, yaitu berita wahyu. Wa fima yuqalu lahu minal wahyi, dan wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Maka Nabi kita itu shadiq, seorang yang benar, tidak menginfokan kecuali yang benar. Dan masduq artinya tidaklah diberi berita kecuali berita yang benar, salatullahi wasalamuhu alaihi. Ibnu Mas'ud memberi mukaddimah ini karena beliau hendak menyampaikan satu hal yang bersifat gaib, satu hal yang tersembunyi, terjadi di tempat yang demikian gelap, yaitu di tempatnya janin. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, ketika seorang suami menyetubuhi istrinya, maka kemudianlah masuk dalam rahim istrinya ini airnya suami, air mani suami, maka selama 40 hari bentuknya adalah nutfah, yaitu mahwa alaihi, seperti keadaannya semula, yaitu cairan. Akan tetapi ini berubah sedikit demi sedikit, cenderung kemerah-merahan sampai genap 40 hari. Jika telah genap 40 hari, maka telah sempurna merah dan berubah menjadi gumpalan darah, alaqah, darah yang nempel di rahim. Lantas berlalulah 40 hari berikutnya, statusnya sebagai alaqah, yaitu gumpalan darah, namun gumpalan darah yang beku, di samping beku dia tebal, kemudian yaglut kasar, atau kemudian tebal sedikit demi sedikit sehingga genap 80 hari. Jika telah genap 80 hari, dia berubah menjadi mudghah, yaitu sepotong daging. Dan daging ini Allah firmankan, sepotong daging Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat yang kelima, mukhalaqatin wa ghairi mukhalaqatin. Ada yang kemudian berubah bentuk menjadi bentuk, mengarah bentuk manusia, dan ada yang tidak. Maka dalam bentuk mudghah itu selama 40 hari. Maka takhallaqa, maka mulai terbentuk, takhallaqa min wahidin wa thamanina yauman, dari 81 hari sampai 120 hari, itu proses mulai terbentuk. Ini ada lekuan, nanti calon kepala, ini lekuan calon kaki, ini lekuan calon tangan, dan seterusnya. Wala yatabayanu fi al-khalqu, namun belum jelas kalau ini adalah bentuk manusia dengan betul-betul jelas kecuali jika sudah genap 90 hari, umumnya demikian. Sehingga ini maka perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat ketika terjadi abortus, kelahiran atau keguguran, kapankah darah yang keluar itu tergolong darah nifas. Maka kalau Syafi'iyah, pokoknya janin keluar darah itu nifas, baik ini baru 40 hari pertama ataupun 40 hari kedua, tidak dilihat. Ini pokoknya positif hamil, terjadi abortus, ini keluar darah itu nifas. Lain halnya dengan Hanabila. Ini kalau madhab Hambali, ini tidak semua abortus itu darah, abortus itu nifas. Dinilai nifas kalau yang keluar itu sudah ada tanda-tanda, ada gelagat bentuk manusia, sehingga dinilai sebagai nifas. manakala keguguran terjadi setelah 81 hari. Setelah 81 hari, ketika ini keguguran di hari 81 atau 82 atau 83 atau 90, darah yang keluar itu nifas. Jika kurang dari 81, keguguran terjadi pada hari ke-70 atau hari ke-80 misalnya, belum 81 namun 80, maka darah yang keluar itu tidak tergolong nifas. Maka di sini disampaikan takhallaqa min wahidin wa thamanina yauman, mulai membentuk meskipun baru gelagat-gelagat saja, ini baru gelagat cuma mungkin garis atau apa, baru gelagat-gelagat saja itu di hari 81, baru begitu kelihatan sekali kalau ini calon manusia. Ini disampaikan setelah 90 hari. Maka jika telah berlalu 40 hari dalam bentuk sekerat daging, Allah kirimkan pada janin tersebut malaikat yang memang ditugasi untuk urusan rahim. Karena malaikat Allah itu demikian banyak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika ilahu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu yaitu para malaikat kecuali Dia, Allah itu sendiri. Maka malaikat adalah para tentara Allah Jalla wa'ala. Setiap mereka ditugasi sesuatu. Di antara malaikat ada yang ditugasi urusan rahim, ada yang ditugasi urusan nyawa untuk mencabut nyawa, ada yang ditugasi untuk urusan amal manusia untuk mencatatnya, ada yang ditugasi untuk menjaga badan manusia sehingga menjaganya, yang Allah sebut dengan muakibat, malaikat yang menjaga manusia. Maka manusia itu dibersamai oleh 4 malaikat. Di setiap orang itu bersamanya 4 malaikat, 2 malaikat pencatat amal dan 2 malaikat penjaga fisik. Maka ketika belum ada takdirnya untuk patah tulang, maka jatuh dari tempat yang tinggi sekalipun gak patah tulang. Dan itu tugas malaikat muakibat. Namun jika memang sudah takdirnya untuk patah tulang, malaikatnya pergi. Malaikatnya pergi, maka meskipun jatuhnya tidak terlalu tinggi, remuknya banyak karena malaikatnya pergi. Maka ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga fisik dan badan manusia. Wadha'if azimah, tugas-tugas penting, tugas-tugas besar yang diberikan pada para malaikat yang Allah perintahkan. Maka malaikat yang bertugas untuk urusan rahim itu datang ke rahim seorang ibu, kemudian meniupkan roh badannya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan roh ini perkara yang tidaklah diketahui kecuali oleh Rabbul Alamin, sebagaimana firman Allah di surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka orang Yahudi bertanya kepadamu tentang apa itu hakikat roh. Katakanlah, roh itu urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang roh dan yang lainnya kecuali sedikit. Maka ini satu hal yang menunjukkan ajaibnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh itu ada di diri kita masing-masing. Selama kita, ketika kita hidup, maka kita itu adalah badan dan roh. Namun meskipun itu ada di badan kita, kita tidak tahu di manakah tempatnya. Itu tuh di mana toh? Markasnya itu di mana itu di badan kita ini? Titiknya di mana itu? Dan roh itu bentuknya kayak apa? Gitu. Kita tidak tahu. Padahal itu di badan kita sendiri. Maka Allah mau dengan roh ini, seakan-akan kata orang Jawa, manusia itu mau ditunyu-tunyu. Itu lo akalmu. Itu lo akalmu itu. Kemampuan akalmu itu cuma segitu. Akalmu coba suruh mikirkan tentang rohmu, enggak bisa. Rohmu itu bentuknya kayak apa? Ujungnya apa? Kotak, lonjong atau apa? Coba pikirkan, coba jangan ketahui. Gak tahu. Sampai gila sekalipun kita gak akan tahu. Mikir keras gitu. Gak akan tahu. Maka dalam masalah roh itu seakan-akan manusia itu mau ditunjuk-tunjuk itu. Kamu tuh akalnya gak bisa apa-apa. Coba mikirkan yang ada di badanmu saja kamu gak bisa. Lah kok malah kemudian kurang kerjaan mikirkan zat Allah. Allah itu begini, Allah itu harus begini dan begitu menurut akalmu. Kok kemudian malah kemudian mau ngatur-ngatur Allah itu harus begini, Allah harus begitu. Kemudian ngatur-ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mikirkan rohnya sendiri saja tidak bisa. Kok kebangetan sekali. Mikirkan dirinya sendiri saja tidak bisa, kok malah kurang kerjaan ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan Allah itu berada di atas ars, maka manusia ngatur, oh enggak, Allah tidak ada di atas ars, diatur-atur. Ketika Allah katakan Allah itu punya wajah, enggak, Allah tidak punya wajah. Allah tidak punya wajah. Ketika Allah katakan Allah itu punya tangan, enggak, Allah tidak punya tangan. Lah kok ngatur-ngatur? Ngatur-ngatur yang tidak kelihatan. Yang itu saat dan itu di luar dirinya. Lah mikirkan dirinya saja tidak bisa. Rohmu itu yang mana? Bentuknya kayak apa? Tempatnya di mana? Tidak bisa. Maka Allah katakan kulli ruhum min amri rabbi. Katakan bahasanya roh itu adalah urusan ya Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu tentang roh atau tentang nyawa atau yang lainnya kecuali sedikit sekali. Maka roh tersebut ditiupkan oleh malaikat ke badan ini yang ketika itu masih dalam bentuk potongan daging, keratan daging di rahim. Ketika itu tidak ada badannya gerak, belum merasa dan belum ada apa-apa yang lainnya. Maka ditiupkanlah roh, masuklah dalam badan ini. Fatasiru fihi lantas meresap badannya sebagaimana bara api berjalan pada fahmah, pada arang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebagaimana tin lumpur pada tanah yang kering. Maka dia merayap pelan-pelan di badan ini sampai masuk ke seluruh badan, jadilah manusia. Setelah itu sehingga bisa gerak-gerak, kemudian ibu pun merasa janinnya gerak-gerak setelah 120 hari dan ketika itu betul-betul jadi manusia. Adapun sebelumnya laisa bisyai, belum jadi apa-apa. Maka seandainya janin itu mengalami keguguran sebelum genap 120 hari, maka tidak ada hukum baginya dari sisi mensolatinya. Cukup diambil dan dipendam di galian manapun, tidak harus di pemakaman, di galian manapun, dan tidak ada solat jenazah untuknya jika belum 120 hari. Namun jika sudah genap 120 hari, sudah 4 bulan, maka itu sudah resmi jadi manusia. Maka jika setelah 120 hari mengalami keguguran, maka itu manusia, sehingga dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan meskipun hanya seukur tangan, maka tetap ada solat jenazah untuknya, kemudian dimakamkan tidak di sembarang tempat, tidak di kebun, namun dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dan jika dia adalah muslim dan janin ini ngikuti agamanya, ngikuti orang tuanya. Jika orang tuanya muslim, maka ya berarti dia dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jika tidak, jika bukan muslim, maka ya maka tidak dianggap sebagai muslim. Maka namun jika statusnya adalah anak yang Nasrani karena bapak dan ibunya Nasrani, maka tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Namun bal yukhad dikeluarkan dari pemakaman kaum muslimin, kemudian dimakamkan terserah di tempat yang mana, tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Ya, maka li'annahu in kana tiflan, karena ini meskipun adalah kanak-kanak, fa'inna rasul su'ila an auladil musyrikin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang status anak-anak orang musyrik yang mereka itu masih di atas fitrah, maka Nabi katakan hum minhum, anak-anak itu minhum, bagian dari orang tuanya. Hukum dunia untuk anak-anak sampai dia baligh, maka agama yang ikuti agama orang tuanya. Jika dia orang tuanya muslim, maka anak ini muslim. Jika orang tuanya non muslim, orang kafir, maka anak ini adalah statusnya di dunia adalah orang kafir, meskipun dia masih di atas fitrah. Walhasil, kesimpulannya, jika telah genap 4 bulan, maka yang keluar dari rahim itu dimandikan, dikafani, disolatkan solat jenazah, dan dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, dikasih nama. Jika dikasih nama, belum tahu ini laki-laki atau perempuan, maka lalu namanya nama apa? Ini dikasih nama Maryam atau dikasih nama Ahmad? Maka jawabannya dikasih nama netral. Dikasih nama netral yang bisa untuk laki-laki dan bisa perempuan. Bahkan di akikoi setelah ketika terjadi keguguran setelah 120 hari, maka ada akikoh. Alal arjah menurut pendapat yang paling kuat ada akikah untuk janin yang keluar setelah 120 hari. Ya, apa manfaat akikah? Yashfa' li walidayhi yaumal qiyamah, supaya ya, janin tersebut bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya pada hari kiamat, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kalau tidak diakikahi, maka tidak bisa ngasih syafaat untuk dua orang tuanya pada hari kiamat nanti. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aruda wa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.